Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kondisi sehat wal afiat insyaAllah, dalam kondisi terus semangat belajar bahasa Arab. Yang mana insyaAllah di kesempatan malam ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, insyaAllah kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang tersisa di Ad-Darsus Sadis wal-Ishrun, pelajaran ke-26. Dan di sini masih ada beberapa latihan lagi yang tersisa yang belum kita baca. Di antaranya insyaAllah latihan ke-10 dan latihan ke-11. Kemudian setelah itu kita masuk ke Al-Kalimatul Jadidah. Dan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari, bahwa Ad-Darsus Sadis wal Ishrun, pelajaran ke-26 ini, pokok bahasannya terkait dengan Al-Fi'lul Mu'tal, fi'l yang di dalamnya ada harful illah. Dan di pelajaran 26 ini, di Ad-Darsus Sadis wal Ishrun, harful illahnya ada di fa'ul fi'il. Maka di sini pembahasannya adalah tentang al-fi'lul mu'tallul fa', fi'il yang harful illahnya ada di huruf fa'ul fi'il. Dan alhamdulillah sudah kita bahas, sudah kita kerjakan latihan-latihannya, sudah kita pahami insyaAllah bagaimana tasrifnya di al-fi'lul madhi, kemudian al-mudhari' dan al-amr. Kemudian di latihan-latihan berikutnya adalah beberapa pelengkap yang menjadi penyempurna di bab ini. Dan insyaAllah pembahasan tentang al-fi'lul mu'tal akan disambung lagi di pelajaran berikutnya insyaAllah. Pelajaran ad-dars as-sabi wal ishrun dan juga di ad-dars as-thamin wal ishrun. Dan di akhir daripada ad-dars as-sadis wal ishrun, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, bahwa tinggal beberapa latihan yang tersisa sebagai pelengkap daripada pelajaran 26 ini. Yang pertama adalah ad-darsu atau at-tamrin al-ashir. Silakan bagi ikhwah di rumah dan juga ikhwah di studio, silakan lihat at-tamrin al-ashir, safa 178, halaman 178. Sebenarnya sudah kita bahas sebagiannya. Sudah kita baca sebagiannya. Tapi tidak mengapa kita ulang kembali, kemudian kita masuk ke latihan ke-11 dan terakhir Al-Kalimatul Jadidah. Dan alhamdulillah banyak ikhwah studio yang siap menemani kita belajar bahasa Arab. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah bakhair insyaallah. Musta'idun? Siap kita belajar insyaallah? Insyaallah. Kita masuk ke at-tamrin al-ashir, latihan ke-10. Ta'ammalil mithala thumma kawwin jumalan mithlahu musta'milan fiha yajibu ala musta'inan bil kalimatil waridati bainal qawsaini. Ta'ammalil mithala, perhatikan contoh. Thumma kawin, kemudian susunlah. Jumalan, kalimat-kalimat. Mithlahu, sepertinya. Ini seperti pada contoh. Musta'milan fiha, dengan menggunakan di dalam kalimat-kalimat tersebut kalimat yajibu ala. Ada ibarah, ada ungkapan, ada kalimat yang nanti kita masukkan ke dalam setiap contoh, yaitu yajibu ala. Kalimat apa ya ikhwan? Yajibu ala. Apa makna yajibu ala? Yani wajib atas, kemudian kita lengkapi dengan kalimat-kalimat berikutnya. Musta'inan, dengan pertolongan. Bil kalimatil waridah, dengan kata-kata yang tersebutkan. Bainal qausain, di antara dua kurung. Ini pertama yang penting diperhatikan adalah kalimat yajibu ala. Ini harus ada dalam setiap kalimat. Kemudian kita lengkapi dengan kalimat-kalimat yang ada dalam kurung. Jadi sambung kalimat yajibu ala dengan kata-kata setelahnya yang tersebutan dalam kurung. Untuk memperjelas, kita lihat al-mithal. Kita lihat contohnya di sini. Tolong dibaca al-akh Maulana al-mithal. Bismillah. المثال يجب علينا أن تفهم القرآن ونعمل به مرة ثانية سكال أجي أخ مولانا يجب علينا أن نفهم القرآن ونعمل به نعم يجب علينا أن نفهم القرآن ونعمل به ترجم وجب atas kita untuk belajar Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Naam. Ahsant. Syukran ya akhil karim. Lihat di sini ikhwan, ada kalimat yajibu ala. Kemudian di sini lihat dhamir yang dipergunakan adalah dhamir nahnu. Baik yang menyambung dengan harful jar ala, alaina, maupun yang diisnadkan ke dalam fi'il setelahnya. Lihat di sini ada fi'il nafhama, kemudian fi'il yang kedua na'mala. Kedua fi'il tersebut diisnadkan ke dhamir nahnu semuanya. Nah, memang dari awal setelah yajibu ala, ala di situ disambung dengan nahnu, yajibu alaina. Kenapa dia menggunakan nahnu di sini? Karena fi'il setelahnya, fi'il setelahnya baik nafhama maupun na'mala, kedua fi'il tersebut dua-duanya diisnadkan kepada dhamir nahnu. Maka di sini yajibu alaina. Jadi dhamir yang nanti menyambung dengan harful jar ala itu tergantung dhamir yang ada pada fi'il di kalimat setelahnya. Jadi kita nanti bisa menentukan ini apakah dhamirnya anta atau al-ghaib huwa atau al-mutakallim ana atau nahnu, itu tergantung di dhamir yang ada pada fi'il setelahnya. Untuk memperjelas, kita lihat nomor satu. Untuk memperjelas, kita lihat nomor satu. Tolong dibaca ah Maulana sekali lagi. Wahid. Tapi jangan dijawab dulu. Baca yang ada di situ saja. Yajibu نقاط اقرأ الأول يجب نقاط تكتب الواجبات بانتظام نعم antum di situ nanti menyambung kalimat yajibu dengan kalimat setelahnya yang ada dalam kurung. Wadih ya ikhwan. Sekarang lihat fi'ilnya. Fi'il yang dipakai di sini adalah taktubu. Ada sekedalik? Bala. Taktubu. Apa dhamir yang ada dalam kalimat taktubu? Anta. Anta. Maka bagaimana ketika disambung dengan kalimat yajibu? Naam. Iqra, iqra ya akhir kirim. Tafadhal ya Maulana. Yajibu alayka an taktuba al-wajibati bintizamin. Naam. Pertama, yajibu alayka. Kita menggunakan dhamir anta di situ karena dhamir anta yang disebutkan dalam fi'il. Kemudian jangan lupa setelah kalimat yajibu alaika, sebelum menyebutkan fi'il terlebih dahulu sebutkan an. Huruf an di situ. Yajibu alaika an, baru antum sebutkan fi'il setelahnya. Tapi dengan memperhatikan bahwa an, huruf an jika diletakkan sebelum fi'il, sebelum fi'il mudhari', bagaimana ya ikhwan? Apa yang terjadi dengan fi'il mudhari' tersebut? Mansub. Sehingga lihat yajibu 'alaika an taktuba. Lihat asalnya di sini apa? Taktubu. Marfu' ala segadalik. Sekarang karena didahului oleh an, maka apa yang terjadi setelah ada an? An taktuba. mansub. Yajibu alaika an taktubal wajibati bintizamin. Apa maknanya di sini? Wajib atasmu untuk mengerjakan PR dengan disiplin. Naam. Al-wajibat di sini PR-PR atau tugas-tugas bintizamin dengan disiplin, dengan teratur. Naam. Ahsanta ya akhil kirim. Wadih, jelas ikhwan? InsyaAllah. Anda minta ikhwan studio untuk melanjutkan nomor 2. Siapa? Man yakra athani. Jadi pertama dhamir yang akan menyambung dengan ala, dhamir itu adalah dhamir yang terkandung atau diisnadkan ke fi'il. Maka tolong dibaca, tolong dibaca. Man yakra rakam athani. Tafadhal ya akhir kirim. Athani. Jangan dijawab dulu, baca dulu soalnya. Yajibu nukat. Yajibu tahfadina surataini hadal usbu'. Naam, tahfadina. Ada fi'il apa di sini, ikhwan? Tahfadina. Ah, dhamir yang diisnadkan ke fi'il ini apa ini, ikhwan? Anti. Anti. Anti. Sehingga bagaimana ketika dimasukkan ke kalimat? Tafadhal. Yajibu 'alaiki. Yajibu 'alaiki. Sahih. Teruskan. Anta fadhi surataini hadal usbu'. Ahsanta ya akhi. Iqra' maratan thaniyah. Baca sekali lagi. Yajibu 'alaiki anta fadhi surataini hadal usbu'. Naam. Anta fadhi. Jangan lupa setelah kalimat yajibu 'alaiki ada huruf an. Ketika huruf an diletakkan sebelum al-fi'lul mudhari, maka ingat fi'il mudhari-nya menjadi mansub. Dan mansubnya fi'il tahfadhina dengan dihapusnya huruf nun di belakangnya. Sehingga benar tadi jawabannya, yajibu 'alaiki an tahfadhi. Nunnya dihapus. An tahfadhi surataini hadzal usbu'. Terjem ya akhir kirim. Wajib atasmu menghafal 2 surat pekan ini. Hadzal usbu'a artinya apa? Pekan ini. Nah. Lihat di sini ikhwan. Yajibu 'alaiki an tahfadhi. Sekali lagi, mengapa tahfadhi nunnya dihapus? Nah, kenapa ikhwan? Antum ma'ana tahfadhina mansub, rasidarik dimada mansub, ada apa, ada an. Antum ma'ana ikhwan, antum ma'ana huna. Taib, tahfadhina sebelumnya ada apa, ada an. Sehingga bagaimana tadi ketika digabung dengan an, an tahfadhi. Ajib, tahfadhi limada mansub. Ini hanya pengulangan saja, tadi sudah dijelaskan. Tahfadhi kenapa mansub? Adaan. Ma alamatu nasbih? Apa tanda nasabnya di sini? Harfun nun. Harfun nun. Sehingga menjadi an tahfadhi. Wadih? Wadih. Jelas insyaallah. Baik. Al-thalith, man yaqra? Al-thalith. Nah. Kita berikan ikhwan studio sampai nomor 3, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. نعم تفضل الثالث. نعم يجب تخرجون soalnya يجب terus يجب تخرجون من الفصل بهدوء. نعم بهدوء. نعم الميكروفون يعمل يا اخي الكريم. الميكروفون يعمل لكن انا لا اسمع. شوف اتشيك lagi itunya. Cek lagi. Ras, baik. Maratan tsaniya, yajibu. Yajibu takhrujuna min al-fasli bihudu'in. Naam. Yajibu. Di sini fi'ilnya yang mana, ikhwan? Takhrujuna. Takhrujuna. Apa dhamir yang diisnadkan ke takhrujuna? Antum. Antum. Tafadhal. Silakan. Yajibu 'alaikum. Yajibu 'alaikum. Jangan lupa sebelum an. Fi'il mudhari apa? An. Ah. Maratan tsaniyah, sekali lagi. Yajibu. Yajibu 'alaikum an takhruju minal fasli bihudu'in. Naam, an takhruju minal fasli bihudu'in. Terjemah ya akhir kali. Wajib atas kalian keluar dari kelas bihudu'in. Dengan hudu, dengan tenang. Dengan tenang. Naam, syukran. Syukran akhir kali. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Takhrujuna sekarang jadi antakhruju, dia mansub. Ada sekedarik? Wa ma alamatu nasbih? Apa tanda nasabnya? Harfun nun. Harfun nun. Dihapusnya huruf nun. Huruf nun. Asalnya takhrujuna sekarang menjadi antakhruju. Antakhruju. Syukran ya ikhwan. Jazakallahu khair. Naam ya Abu Fa. Naftah al majal lil mustami'in wal mushahidin. Para anda berada, kini giliran anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berinteraksi bersama Ustaz atau menjawab latihan-latihan sebagaimana telah dicontohkan pula oleh para ikhwah di studio tadi. Bagi anda yang ingin terhubung bersama kami dapat menghubungi di layanan-layanan telepon, yaitu di nomor 021-823-6543. Nah, kita coba sapa, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Umma Abdillah nampaknya yang telah terhubung Umma dari Abdillah. Solo. Naam. Ya, naam. Naam asma' jadi. Belum menyimaksud. Baik, kita coba berikan audio mungkin untuk para ikhwan. Digunakan speaker mungkin ah, Dani. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Umma Abdillah menyimak dari awal ya, dari awal. Perjumpaan kita tadi? Ya, dari awal. Naam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya. Sudah masuk nampaknya suaranya. Silakan, Ustaz. Umma Abdillah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ikum ya Ustaz. Mohon maaf tadi suaranya belum terdengar deh di mikrofon kami. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Sebelumnya kita mohon maaf Umma Abdillah, malam ini kita agak telat mulainya. Agak terlalu malam. Tapi sepertinya Umma Abdillah terus dari awal sudah memperhatikan insyaallah. Siap Umma mengerjakan latihan ke-10 nomor 4? Ya, Bung Ustaz. Ya. Silakan. Tafadhali. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Nah. Ya jibu nukot tatuk kuna fasla kebla tuhul mudarisi. Nah, mana fiilnya di sini ya Umma Abdillah? Tatuk kuluna. Ad-domir yang ada di situ. Domir Antum. Antum. Silakan. Silakan. Ya jibu alaikum anta tuhul fasla. Anta tuhul fasla. Naam. Qoblatu khulil mutarisi. Ahsanti. Sekali lagi ya, maratan thaniya. Yajibu alaikum antat khulil fasla qoblatu khulil mutarisi. Naam, terjim ilah samahti. Wajib atas kalian untuk masuk kelas sebelum masuknya Bapak Guru. Naam, sebelum masuknya Pak Guru. Ahsanti. Karena di sini tadkhuluna, mengapa jadi tadkhulu sekarang Umu? Kenapa nunnya dihapus di sini? Ada an, harfu nasab. Harfu nasab. Sehingga fi'il mudhari-nya kenapa ini? Jadi apa ini? Tolong jelaskan. Hadfu nun, Ustaz. Hadfu nun. Kenapa dia hadfu nun? Mengapa dihapus nunnya? Afaul khamsah. La. Kenapa dia? Kenapa? Ada an. Ada an. Sehingga setelah ada an jadi apa fi'il mudhari-nya? Jadi tadkhulu. Kondisinya jadi apa? Jadi marfu atau jadi majrur? Mansub. Jadi mansub. Nah, mansub dan tanda nasabnya adalah tadkhulu. Hadfun nun. Nah, syukur. Hadfun nun. Terus kanamu al-khamis. Al-khamis. Yajibu nuqat tadrusul wata arabiyata li'annaha luwatul Qur'ani. Naam. Mana fi'il yang disebutkan di sini, Umu? Tadrusu. Tadrusu. Ad-dhamir, dhamirnya apa di sini? Anta. Anta. Tafadhali, silakan dilanjutkan. Yajibu alaika anta terusal luwata arabiyata li'annaha luwatul qur'ani. Naam, ahsanti. Tarjimi. Wajib atas kamu untuk belajar bahasa Arab karena sesungguhnya dia bahasa Al-Quran. Naam, karena sesungguhnya dia luwatul Quran, bahasa Al-Quran. Naam, syukuran. Syukuran Umu Abdillah. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umu Abdillah yang telah terhubung di layanan line telepon untuk penelpon pertama di malam hari ini. Baik, nam berikutnya kita persilahkan kembali satunya untuk para pendengar maupun pemirsa mengulang dari latihan-latihan yang telah dibaca tadi. Silakan di 021-823-6543 kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Hana di Bekasi. Nah, di Bekasi Umu nah. Hana, silakan. Umu Hana ikut dari awal. Alhamdulillah ya, Ustaz. Taib. Siap mengerjakan latihan 10? Insyaallah. Taib. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Taib. Silakan. Tafadhali. Al-awwal. Rakam wahid. Al-awwal. Yajibu nukot taktubul taktubu al-wajibati binti zomin. Naam. Silakan disambung. Yajibu alaika an taktuba. Naam. Al-wajibati binti zomin. Ahsant. Ahsanti. Sekali lagi Umu, urutan tanya. Yajibu alaika an taktuba al-wajibati binti zomin. Naam. Kenapa tadi Umu menggunakan yajibu alaika? Mengapa domirnya anta di situ? Dari mana domir anta ini diambil? Dari taktubu, Ustaz. Naam, dari fi'il taktubu. Dari fi'il taktubu. Naam. Kemudian antaktuba. Mengapa jadi taktuba sekarang dia? Karena kondisinya apa ini kondisinya? Marfu wala majzum? Mansub. Mansub. Kenapa? Ada apa? Karena ada an. Ada an. Tanda nasabnya di sini adalah apa, Umu? Fathah. Al-fathah. Barakallahu fiik. Tarjimi ya Umu Hana. Wajib atas kamu mengerjakan atau menulis PR dengan teratur. Naam, bintizamin dengan teratur. Naam, atau dengan disiplin. Naam. Teruskan Umu, Asani. Asani. Tidak keberatan jika sampai nomor 3 Umu? Insyaallah, Ustaz. Tafadhali. Asani. Yajibu nukot tahfazina surataini hadzal usbu'. Hadzal usbu'u wala usbu'i wala usbu'a. Hadzal usbu'a. Ahsant. Ahsant. Silakan, ajib. Yajibu alaiki an tahfazi. Naam. Surataini hadzal usbu'a. Ahsanti. Ahsanti. Tarjimi. Wajib atas kamu perempuan untuk menghafal 2 surat di minggu ini. Naam, di minggu ini. Ahsanti. Teruskan. Satu lagi, Umu. As-salis. Yajibu nuqat takhrujuna minal fasli bihudu'in. Naam. Silakan dijawab. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihudu'in. Naam. Yajibu alaikum. Mengapa dhamirnya antum di situ? Karena takhrujuna. Naam. Ya. Takhruju. Naam. Dhamir ini diambil dari fi'il takhrujuna, antum. Nah. Tarjimi. Wajib atas kamu atas kalian. Nah. Oh, kalian di sini maksudnya kalian laki-laki. Nah. Wajib atas kalian laki-laki keluar dari kelas dengan tenang. Ahsanti, ahsanti. Barakallahu fiki ya Ummu Hana. wa barakatuh. Syukran wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ummu Hana yang telah bergabung pula dari Bekasi dan membaca hingga nomor 3 Ustaz ya. Dan kita akan lanjutkan dua nomor berikutnya pada latihan ke-10 ini. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon 021-823-6543, kita sapa kembali. Halo. Nah, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon kami di kesempatan malam ini, pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid kedua dalam kitab Durus Lughatil Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha. Silakan. Halo. Nah, ya, sudah terhubung nampaknya. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dari Pak Samrun. Dari mana Pak Samrun ya? Pak Tamrin. Pak Tamrin atau Pak Samrin? Sumatera. Sumatera Barat. Nah, sebelumnya mohon dikecilkan saja Bapak volume radio atau televisinya sehingga tidak terjadi feedback. Iya. Baik. Dengan Bapak siapa tadi, maaf? Pak Tamrin dari Sumbar. Pak Tamrin. Pak Tamrin. Nah, dari Sumbar. Nah. Pak Tamrin mau baca malam ini, mau ikut belajar? Iya. Ada bukunya Pak Tamrin? Ada. Alhamdulillah. Pak Tamrin berarti sekarang latihan ke-10 nomor 4 dan 5, halaman 179. Iya. Sudah? Silakan. Tolong dibaca. Arba'ah. Yajibu alaikum an tadkhulul fasla qabla dukhulil mudarris. Naam. Pak Tamrin langsung menjawab. Ulang sekali lagi. Tolong sekali lagi jawabannya, ulang sekali lagi. Yajibu alaikum an tadkhulul fasla qabla dukhulil mudarris. Naam, sahih. Silakan diterjemahkan Pak Tamrin. Terjem. Wajib atas kamu memas masuki kelas sebelum guru masuk. Naam, di situ alaikum atau alaika Pak Tamrin? Yajibu alaikum atau yajibu alaika? Alaikum. Alaikum. Dari mana diambil domir antum di sini Pak Tamrin? Berdasarkan yadkhuluna. Yadkhuluna atau tadkhuluna? Tadkhuluna. Sehingga bagaimana terjemahannya tadi? Antum berarti wajib atas. Wajib atasmu. Atas kalian. Atas kalian. Nah. Memasuki kelas sebelum guru masuk. Ahsanta Pak Tamrin. Masya Allah. Teruskan. Satu lagi Pak Tamrin. Khamsa. Yajibu alaika. Nah. Antum teruskan lughatal Arabiyah. Karena lughatul Qur'ani. Naam, karena lughatul Qur'ani. Sekali lagi, Pak Tamrin, mohon sekali lagi. Yajibu alaika an tatrusal lughatal Arabiyata karena lughatul Qur'ani. Ahsanta. Terjem, sedangkan terjemahkan Pak Tamrin. Wajib bagi kamu belajar bahasa Arab karena dia jangan bahasa Al-Quran. Naam. Di sini kenapa alaika? Dari mana domir anta didapatkan di sini? Berdasarkan fi'il tadrusu. Tadrusu, masya Allah. Kemudian tadrusa, mengapa dia mansub di situ? Tadrusa. Tanda ada huruf nasab. Ada huruf apa? Huruf nasab. Yang mana huruf nasabnya, Pak Tamrin? An. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Tamrin. Ya. Syukuran. Wa jazakallah. Terima kasih banyak, Pak Tamrin. Sebelumnya belajar dari mana? Belajar bahasa Arab. Waktu sekolah dulu. Oh, di sekolah dulu, masya Allah. Sudah berapa lama ikut dengan kita Durus Lughah, Pak Tamrin? Sering ikuti, tapi sering masuk. Baru sekarang masuk, Pak Tamrin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Kita tunggu teleponnya nanti, insya Allah di yang akan datang, Pak Tamrin. Insya Allah. Syukuran. Terima kasih banyak, Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Tamrin dari Sumbar telah membaca di latihan ke-10 ini di nomor 4 dan 5 dan berakhir di latihan ke-10 ini. Nah, kita masuk ke Tamrin Al-Hadiyasyar ke-11. Nah, kita masuk ke latihan terakhir, ikhwan. Yang latihan terakhir ini, anda minta murni ikhwa studio. ada 4 kalimat. Siapa sukarelawannya insyaallah yang akan baca? Tujuh tangan. Nama Wahid, man? Wahid ana insyaallah. Ana Wahid. Nah, ana Wahid sekaligus contoh. Kemudian anta Maulana rakam kam? Tsani. Wa anta rakam kam ya akhi? Anta masbuka ya akhi Karim? Anta masbuka? Muajir. Wa anta masbuka ya akhi? Yudi. Wa anta masbuka ya akhi? Supriyadi. Takra Supriyadi hadirela antum membaca malam ini? Antum mana kasih nomor 4 kalau begitu? Siap? Supriyadi? Ya Abu Abdullah. Antum 4-4-nya bisa insyaallah baca? Nah, insyaallah. Kita coba nanti insyaallah. Barakallahu fiik. Ana beri contoh dulu. Kita pahami dulu sama-sama perintahnya di sini. Ini sebenarnya tidak ada soal yang perlu jawab. Ini bukan soal yang perlu antum jawab. Ini antum hanya diminta untuk memahami tentang masdar. Di sini penjelasannya at-tamrin al-hadiya asyar, latihan ke-11, latihan terakhir di latihan atau pelajaran ke-26 ini. Di sini penjelasannya adalah adz-dzahabu masdaru dzahaba yadhhabu. Al-Dhahab, kalimat Al-Dhahab ya kawan, ternyata dia adalah masdar. Masdar itu adalah kata dasar. Kata dasar dari kata kerja Dhahaba yadhabu, masdarnya Dhahabun. Naqul, kita katakan. Nah, setelah ini contoh-contoh dari penggunaan masdar Al-Dhahab. Kalau antum ingat sebelumnya ya kawan, ikhwan dan akhwat di rumah, juga ikhwan di studio, kalau antum ingat sebelumnya bahwa kita pernah belajar tentang masdar sebelumnya. Di awal-awal jilid kedua ini kita sudah mendapatkan penjelasan tentang masdar. Hanya saja waktu itu bentuk masdarnya adalah dengan wazan yang berbeda dengan wazan yang sekarang. Nah, contoh, dan disebutkan di nomor 4 latihan 10 sebelumnya. Coba lihat di latihan 10 nomor 4, di atasnya persis, di atas latihan 11 itu. Di situ ada dhamir, ada masdar, mohon maaf, ada masdar. Lihat, yajibu alaikum an tadkhulu al-fasla qabla dukhulil mudarris. Ada masdar di situ ya, ikhwan. Siapa yang bisa menunjukkan mana masdarnya? Dukhul. Dukhul, ahsant. Dukhul itu masdar dari kata kerja apa? Dakhala yadkhulun. Kemudian sebelumnya juga pernah kita bahas masdar dari kharaja yakhruju. Apa masdarnya? Khurujun. Kharaja yakhruju khurujun. Kemudian juga jalasa yajlisu julusun. Perhatikan kalimat ini, julusun, dukhulun, khurujun. Apalagi yang sewazan dengan ini? Ini masdar-masdar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan semua wazannya fu'ulun, dukhulun, khurujun, julusun. Nah, sekarang bentuk masdar yang kita temukan dengan wazan fi'alun. Wazannya apa? Fi'alun atau fa'alun. Sebelumnya fu'ulun, sekarang fa'alun. Dhahaba yadhhabu, bagaimana masdarnya? Dhahabun. Awas, hanya dibaca panjang, jangan dibaca pendek. Jangan ada yang membaca adz-dzahabu dengan ha yang pendek, karena maknanya itu beda. Apa beda antara adz-dzahab dengan adz-dzahab? Apa beda antara ha yang pendek dengan ha yang panjang? Kalau ha yang panjang, ini masdar dari kalimat dzahaba, yadhhabu, artinya pergi. Tapi kalau antum pendekkan hanya adz-dzahabu, adz-dzahab, apa artinya adz-dzahab? Adz-dzahab. La ta'rifun? Biasanya sering digabung dengan adz-dzahab wal fiddah. Emas. Adz-dzahab dengan ha yang pendek itu mana lain lagi dia. Dia adalah emas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khairil mudan ila akhiril ayah." Ini di sini hanya pendek atau panjang? Awas, hanya sini pendek atau panjang? Panjang. Berarti adz-dzahabu. Jangan antum baca pendek adz-dzahab. Faham, Tum? Nah, naqul kita katakan, yani sebagai contoh daripada penggunaan masdar daripada dhahaba yadhhabu, ana baca nomor satu. Wahid, uridu dhahaba ilal baiti. Uridu adh-dhahaba ilal baiti. Saya ingin adh-dhahaba, ingin pergi ilal bait, ke rumah. Lihat di sini adh-dhahab masdar daripada dhahaba yadhhabu. Uridu adh-dhahaba ilal baiti. Daripada antum katakan uridu an adh-dhahaba, bisa juga diganti dengan langsung masdarnya. Jadi di kondisi seperti ini antum punya dua pilihan. Yang pertama, gunakan masdarnya seperti yang ada dalam contoh nomor satu ini, uridu dhahaba ilal bait. Atau pilihan kedua, antum gunakan fi'ilnya. Bagaimana kalau kita menggunakan fi'ilnya? Jangan lupa ada an sebelumnya. Uridu an adhaba ilal bait. Mana yang lebih ringkas? An adhaba atau langsung adhhab? Adhhab, cukup dengan satu kata saja. Faham tum? Sekarang kita lihat nomor 2. Tafadhal ya Maulana, iqra. Bismillah. Athani. Ya ustadzu, arju an tasmaha li bidh-dhahabi ila al-mustashfa. Naam, sekali lagi marat tsaniya ya Maulana. Ya ustadzu, arju an tasmaha li bidh-dhahabi ila al-mustashfa. Naam. Sini juga ada penggunaan masdar adh-dhahab. Silakan terjem. Wahai Ustaz, aku berharap, saya berharap engkau mengizinkanku untuk pergi ke rumah sakit. Naam, untuk pergi ke rumah sakit. Lihat di sini. Antum lihat kalau tadi sebelumnya uridu adh-dhahaba mansub. Di sini sekarang bagaimana? Majrur ya Ustaz. Majrur bidzahabi. Seakan-akan di sini penjelasan bahwa masdar itu isim. Masdar itu apa ya, ikhwan? Isim. Isim bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Nah. Wadih? Wadih insyaallah. Boleh tidak di sini Maulana antum gunakan fi'ilnya? Boleh. Bagaimana kalau kita gunakan fi'ilnya? Tafadhal. Ya ustadu, arju an tasmahali an adhaba. Naam. An tasmahali an adhaba ilal mustashfa. Tapi di sini tentu yang lebih cocok adalah menggunakan masdarnya langsung, an tasmahali bidhahabi ilal mustashfa. Wadih? Jelas ikhwan? Baik. Al-thalith, tafadhal ya muajir. Thumma al-rabi, anta ya Supriyadi. Al-rabi, naam. Al-thalith, tafadhal ya Bismillah. Al-thalith, kharajtu minal fasli lidhahabi ilal mudiri. Naam. Terjem. Saya keluar dari kelas untuk pergi ke kepala sekolah. Naam. Untuk pergi ke kepala sekolah. Di sini penggunaannya dengan masdar. Bagaimana kalau antum gunakan fi'il di sini? Gimana kalau antum menggunakan fi'il di sini, ikhwan? Kharajtu minal fasli an adhhaba. Li adhhaba. Pakai li. Li adhhaba. Li adhhaba ilal mudiri. Ilal mudiri. Apa sekedarik? Li adhhaba. Pakai lam di situ. Jangan pakai an di situ. Nah, li adhhaba. Nah. Baik. Rabi, tafadhal ya Fadi. Syukran ya muajir. Jazakallahu khair. أنت من أين يا سبريدي؟ من ريو. ريو. نعم. أنت لست من هنا؟ أنت bukan dari sini, bukan dari Cilengsi. Kamu tengah. كلا. طيب تفضل. اقرأ. الرابع. الرابع. هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهابا وإيابا. نعم. ذهابا وإيابا. نعم. ترجم يا أخي الكريم. Ini mengingatkanku. Tadhkirah. At-tadhkirah bukan fi'il. Tadhkirah at-ta'irah. Ketika tadhkirah digabung dengan at-ta'irah, apa makna at-ta'irah? Pesawat. Pesawat. Naam. Ini tiket pesawat. Naam, sahih. Ke bukan tadhkirah dalam arti inna hadhihi tadhkirah. Naam. Naam. Naam, sahih. Al-makna sahih. Tadhkirah di firman Allah Subhanahu wa taala inna hadhihi tadhkirah. Ini ada peringatan. Nah, tapi di sini tadhkirah maksudnya apa di sini? Tiket maksudnya. Nah. Tafadhal. Ini tiket pesawat ke Dimashq. Damaskus. Damaskus. Ya. Aina Dimashq? Suria. Suria. Suria. Teruskan. Zahaban wa iyaban. Apa makna zahaban? Pergi. Pergi, pulang. Dan untuk pulang. Ya. Pulang. Iyaban itu masdar dari kalimat aba ya ubu. Baru dengar ikhwan antum di sini? Nah, dia artinya ada yaudu. Ada yaudu. Antum bisa gunakan zahaban wa audan. Bisa saja begitu. Tapi di sini zahaban bisa seringnya digabung dengan iyaban. Nah, faham tum? Faham. Iyaban sekali lagi masdar dari kata kerja apa? Aba yaubu. Faham tum? A-nya panjang. Aba yaubu. Masdarnya iyaban. Faham tum? Nah, sekali lagi akhil kirim ikra' maratan thaniyah, kemudian antum terjemahkan. Hadhihi tadhkiratu ta'iratin ila Dimashq dhahaban wa iyaban. Nah, terjem. Ini tiket pesawat ke Damaskus pulang pergi. Naam, pulang pergi. Apa kebalikannya? Pergi pulang. Dhahaban pergi, iyaban pulang. Nah, bukan pulang pergi tapi pergi pulang. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya akhil karim. Memang dalam bahasa kita ungkapannya pulang. Tapi di sini lihat urutannya, pulang atau pergi duluan di sini dalam bahasa Arab? Pergi duluan. Pergi dulu, oh, pergi dulu baru bisa pulang. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya priyadi. Nah, di sini dhahaban masdar. Alas kedalik? Wa iyaban kedalika masdar. Dan nanti insyaAllah nanti antum akan pelajari bahwa dhahaban di sini dia mansub. Nanti insyaAllah pada waktunya akan kita jelaskan mengapa dia mansub. Yang terpenting di sini, di latihan terakhir daripada pelajaran 26 ini adalah penggunaan masdar. Yang terpenting di sini yang antum harus perhatikan adalah bagaimana menggunakan masdar dari kalimat dhahaba yadhhabu dhahabun. Nah, wadih insyaAllah. Baik. Kita tutup pembahasan kita malam ini dengan pembacaan al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Abu Abdullah. Jadi bagaimana antum? Mau baca dari 1 sampai 4 insyaAllah? InsyaAllah. 5 sampai 4 insyaAllah. Yang akan datang insyaAllah. Karena kita tutup dengan al-kalimatul jadidah. Nah, man yaqra al-kalimatul jadidah? Siapa yang baca? Anta ya akhi, ikra. Anta. Al-Karimatul Jadidah ini adalah bagian terakhir dari pelajaran 26. Silakan. Cukup banyak Al-Karimatul Jadidah. Silakan. Ikra, thumma tarjim. Ajnabiyun. Namana ajnabiyun? Asing. Naam, asing. Ajnabiyun di sini bisa berarti asing. Yani non Arab. Bisa berarti artinya asing di sini bukan mahram. Bukan mahram. Punya beberapa makna dalam bahasa Arab. Teruskan. Sebelah kirinya. Mahfadhatun. Mana mahfadhatun? Terjaga. Mahfadhah. Dompet. Dompet. Di atas kecil yang di situ antum meletakkan uang, dompet, mahfadhah. Nah, teruskan. Naqadun. Naqadun. Mama naqadun. Jamaknya nuqudun. Mama nuqud. Ini fulus. Fulus. Fulus. Nah. Mama fulus. Nuqud. Mama nuqud fulus. Putar-putar aja. Mama nuqud ya kawan. Uang. Rata dia adalah jamak. Mufradnya adalah naqadun. Dan kalimat naqadun bisa berarti juga tunai. Bisa berarti tunai. Naqadan dengan mansub biasanya dafa'tu Dafa'atus sayyarata naqdan. Mana dafa'atus sayyarata naqdan? Saya membayar dengan tunai. Mobil naqdan dengan tunai. Nah, wadih? Syau. Nah, kebalikannya, kebalikan dari naqdan nasi'atan, yakni dicicil, dihutang. Nah. Tapi di sini naqdun di sini artinya apa? Al-fulus yani. Fulus. Nah. Satu lagi, akhi. Khata'un. Khata'un. Jamaknya? Akhta'un. Akhta'un. Mana khata'un? Kesalahan. Kesalahan. Naam. Jamaknya akhta'. Akhta'. Syukran ya akhi al-karim. Fadal, berikutnya al-akh Muajir. Ana minta antum baca dua baris juga. Iyabun. Naam. Iyabun tadi masdar dari apa ini? Aba ya'ubu iyabun wazannya fi'alun. Nah, teruskan. Apa artinya iyabun? Dalam Al-Quran disebutkan inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Iyabahum kembali. Nah. Muradifnya apa? Fi'il yang sama makna dengan iyabun apa? Kalimat ada ya'udu. A'udun. Teruskan. Al-Zahabu. Nah, apa artinya Al-Zahabu? Pergi. Nah, masdar dari kata kerja? Zahaba. Zahaba, yadhab. Yadhab. Dan tadi sudah saya ingatkan, jangan dibaca pendek. Ini panjang. Jangan dibaca pendek. Al-Zahab. Kalau dibaca pendek, maknanya apa? Ya, Muajir. Mas. Naam. Teruskan. Kursun. Naam, kursun. Apa makna kurs? Akrasun. Ah. Apa makna kursun? Saya masih ingat. Al-kurs. Naam. Di sini maksudnya tablet di sini maksudnya. Kalau antum ingat penggunaan kursun dalam kalimat di latihan-latihan sebelumnya, dia digunakan untuk bentuk-bentuk obat yang bentuk begini, tablet. Nah, waleh. Nah, kurs. Dan bisa juga bermakna al-kurs sekarang yang kita temukan CD, DVD juga orang Arab sebutnya bilangnya al-kurs karena bentuknya begini, bentuknya sama seperti ini, piringan begitu. Nah, waleh. Teruskan. Tadhkiratun. Jam'u tadhakirun. Tadhakiru wala tadhakirun. Tadhakiru mamnu' min as-sarf. Tadhakiru tidak boleh di tanwin. Tadhkira di sini maknanya adalah peringatan. Waqa'ta fi nafsil khata. Tiket pesawat. Nah. Sahih. Tadhkira bisa berarti peringatan. Sahih. Kalau muka sahih, tapi di sini di dalam kalimat sebelumnya apa? Tadhkiratut ta'irah. Mana tadhkiratut ta'irah? Peringatan pesawat? Enggak. Tiket pesawat. Wadih ya ikhwan. Nah. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Tafadhal ya Maulana. Dua baris berikutnya, kemudian setelah itu Ah Supriyadi menghabiskan kalimat yang tersisa. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Kilu hiramun. Nah, jam'uhu kilu giramatun. Naam, giramun kita jadikan jamak giramatun. Naam. Kilogram. Kilogram. Teruskan. Unsa. Unsa. Jam'uhu inathun. Ma mana inathun? Perempuan. Perempuan. Murad didduhu lawan katanya apa? Lihat setelah ini. Naam. Teruskan. Zakarun. Jam'uhu dzukurun. Naam. Laki-laki. Laki-laki. Jamaknya? Dzukur. Dzukura, dzukuran wa inatha. Nah. Teruskan. Binti dhamin. Nah. Apa makna binti dhamin? Dengan disiplin atau dengan teratur. Nah, syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair ya akhil karim. Terakhir, tafadhal Supriyadi. Wajaba yajibu. Nah, ternyata wajaba yajibu adalah fi'il. Nah. Fi'il madinya adalah wajaba, al-mudhara'inya adalah yajib. Teruskan. Araja ya'ruju. Araja ya'ruju. Apa makna araja ya'ruju? Naik. sa'ida yas'adu. Nah, araja yakni sa'ida ya'ruju yas'adu. Al-mi'raj, al-isra wal-mi'raj. Apa arti al-mi'raj? Naiknya Rasulullah SAW dari apa? Masjid Al-Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, disebut mi'raj. Maka fi'ilnya araja ya'ruju, naik. Teruskan, terakhir. Bali'a. Bala'a. Dengan lam yang di fathah. Sekali lagi. Bala'a. Naam. Fi'il mudhari'nya adalah yabla'u. Yabla'u. Naam. Ma mana bala'a yabla'u? Menelan. Menelan. Ahsant. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya asbari. Syukran. Alhamdulillah, selesai sudah Abdul Ghaffar. Ad-Dars As-Sadis wal Ishrun. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke Ad-Dars As-Sadis wal Ishrun. Ana kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal akhir kira. Namsat barakallahu fikum atas pengajaran dan materi yang telah disampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin. Pertanyaan pesan singkat di kesempatan malam ini bertanya tentang latihan yang baru saja telah kita baca di latihan ke-11 nomor 2. Ustaz, apakah dapat diganti yaitu ketika kata arju antasmaha menjadi arju samahatakum. Naam, jazakumullah khair. Naam, di sini kalimat antasmaha sama seperti kalimat antadhaba bisa juga diganti dengan masdar. Di sini tadi penanya menanyakan antasmaha diganti dengan samahatakum arju. Arju samahatakum boleh saja sebenarnya. Nah, kedua-duanya fusha, kedua-duanya fasih dan sahih insyaallah. Antum bisa gunakan di sini antasmaha atau samahatakum. Nah. Boleh. Namsat barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Itulah pertanyaan di malam hari ini dan mungkin di sini ada Bapak Cipto di Pemakasan Madura juga bertanya, Ustaz. Ustaz, adakah kiat atau metode ekspres agar lekas fasih belajar bahasa Arab untuk kelas pemula, Ustaz? Dan di mana sebelumnya tidak mempunyai basic sekolah atau pelajaran bahasa. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya sering ditanyakan. Banyaknya orang sekarang ini pengen serba ekspres. Mana ekspres? Ini cepat. Karena sekarang kita hidup pada zaman di mana sekarang serba instan. Ada mie instan, ada kopi instan. Adapun belajar bahasa Arab tidak ada namanya instan. Semua dengan proses, semua dengan waktu, semua dengan kesabaran. Dan insya Allah setelah berjalannya waktu dan insya Allah tak terasa sebenarnya. Kalau antum merasakan sekarang Maulana sebagai bukti misalnya, Maulana. Sudah berapa tahun antum belajar bahasa Arab berusulughah ini? Seakan-akan baru kemarin, ya tidak? Begitu cepatnya waktu berjalan. Begitu cepatnya. Nah, belajar 2 tahun. Tapi tak terasa 2 tahun itu, iya tidak? Ada sedikit tarik. Antum-antum sekarang sudah berumur 20 tahun, 25 tahun. Seakan-akan baru kemarin kita lahir. Ada sedikit tarik. Sebenarnya dengan kesabaran, dengan yakni kesungguhan dari kita insya Allah, tak terasa nanti insya Allah. Waktu akan terus berjalan dan kalau kita rutin, insya Allah Allah berikan kemudahan. Maka sebenarnya tidak ada yang namanya ekspres. Maka ada sebuah pepatah yang masyhur di kalangan para ulama tentang masalah thalabul ilmi ini. Sebagian ulama mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Man ramal ilma jumlatan, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu jumlatan secara borongan, pengen semua dapat semua segera, maka dhahaba anhu jumlatan, maka dengan secepat kilat juga akan hilang seperti itu, borongan juga akan hilang. Atau menghafal Quran satu hari, dua hari, selesai menghafal Quran? Tidak, berbulan-bulan, bahkan bisa jadi bertahun-tahun sebagian orang. Artinya tidak ada yang instan. Karena yang instan biasa cepat habis. Antum makan mie instan, berapa lama instan? Bikin sebentar, selesai. Kopi instan, selesai, cepat selesai. Nah, maka di sini tidak ada yang instan dalam thalabul ilmi, semua butuh waktu. Semua butuh waktu, insyaAllah. Tinggal adalah kesabaran dan keunutan kita insyaAllah. Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan sebagai penutup di perjumpaan kita malam hari ini, Ustaz, Ya, nah, yang betul. Pertama kami mohon maaf bahwa malam ini cukup telat sekali kita mulai. Tapi alhamdulillah kita sempat baca beberapa latihan-latihan yang tersisa. Dan insyaallah kita akan masuk ke pelajaran baru di pertemuan berikutnya. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa pelajaran 26, begitu pula 27 nanti dan nanti 28, antum akan temukan pembahasannya sama tentang al-fi'lul mu'tal. Hanya saja di pelajaran 26 sebelumnya al-fi'lul mu'tal lul fa, fi'il yang harful illahnya adalah huruf yang pertama daripada fa'ul fi'il. Dan insyaallah di pelajaran berikutnya harful illahnya di ainul fi'il. Nanti bagaimana kita akan lihat al-madi, bagaimana tasrif mudhari'nya dan bagaimana tasrif amrnya. Adapun nanti pelajaran yang berikutnya 28 sama dengan yang sebelumnya masih fi'il mu'tal, hanya saja al-fi'lul mu'talul lam. Maka ini perlu kesabaran, perlu terus ikut insyaallah dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.